pat pat go le pat sa pat pat ma le pat yo pat pat go le pat sa palambat kan terlipat ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya kini zaman makin gila mungkinkah tandanya akhir zaman manusia tak lagi peduli dengan manusia saling lebas saling sikat banyak orang sakit jiwa teman makan teman dianggap biasa apalagi bukan teman man-man kalau lengah pasti lewat pat-pat kulipat saling cepat main sikat yo pat-pat kulipat orang kuat banyak dapat ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya bangsa kita lagi sekarat yo pat pat go lipat bangsa londokan merapat waspadalah ingat ingat waspadalah banyak orang sakit jiwa teman makan teman dianggap biasa apalagi bukan teman man-man kalau lengah pasti lewat yeay pat-pat go lepat jangan keseringan rapat ya yeah. Pat-pat go lepat nanti kita bisa terlipat ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya pat pat go lipat siapa cepat kan mendapat yo pat pat go lipat siapa lambat kan terlewat ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya pat-pat go lipat lebih asik hidup sehat pat-pat go lipat lebaran makan ke tempat pat-pat go lipat pat-pat pat-pat go lipat pat-pat pat-pat go lipat aha aha.